Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu dan bisa melanjutkan kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan ini benar-benar ikhlas, hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, yang bisa mengantarkan kita semuanya menjadi orang-orang yang mulia dan bahagia di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan, semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai pada rukun ruku' dan tuma'ninah di dalamnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukun i'tidal dan seterusnya. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, permasalahan yang berkaitan dengan i'tidal, berkaitan dengan rukun i'tidal dan tuma'ninah di dalamnya, adalah tentang apakah tangan ketika i'tidal itu disedekapkan ataukah dijulurkan. Pembahasan masalah ini sebenarnya adalah pembahasan yang berkaitan dengan sunnah dalam i'tidal. Dan para ulama sepakat bahwa i'tidal dengan kedua cara ini cukup untuk sholat seseorang. Maksudnya, apabila seseorang i'tidal dengan menjulurkan tangannya, maka tidak ada seorang pun dari ulama yang mengatakan i'tidalnya tidak sah. Begitu pula ketika seseorang menjadikan tangannya bersedekap ketika i'tidal, maka tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa sholatnya menjadi tidak sah. Jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, para ulama berbeda pendapat. apakah yang lebih afdal, apakah yang lebih baik, i'tidal dengan menyedekapkan kedua tangan ataukah dengan menjulurkan kedua tangan. Ada yang mengatakan lebih afdalnya menyedekapkan kedua tangan. Kenapa? Karena keumuman hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan tentang berdiri. Ketika beliau berdiri, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Dan i'tidal termasuk berdiri. Ketika kita i'tidal, posisi kita posisi berdiri. Maka masuk dalam keumuman hadis ini. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa afdalnya ketika i'tidal, bahwa yang lebih baik ketika i'tidal adalah menjulurkan tangan. Apa dalilnya? Dalilnya tidak ada satupun hadis khusus yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika i'tidal menyedekapkan tangannya. Yang ada adalah penjelasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika i'tidal, ya, dan juga beliau memerintahkan hal ini, menjadikan semua tulang-tulang beliau kembali kepada posisinya masing-masing. Ya. Kembali kepada posisinya masing-masing. Dan ketika berdiri, ya, ketika i'tidal, kembalinya tulang-tulang tersebut ke posisinya masing-masing itu adalah dengan menjulurkan tangan. Ya, adalah dengan menjulurkan tangan. Bukan dengan menyedekapkan tangan. Kalau menyedekapkan tangan berarti ada beberapa potongan tulang yang tidak pada posisi alaminya. Jamaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, inilah dua pendapat di kalangan para ulama. Ya. Ada yang mengatakan lebih afdalnya menyedekapkan tangan, ada yang mengatakan lebih afdalnya menjulurkan tangan. Mana pendapat yang terlihat lebih kuat? Wallahu ta'ala a'lam. Ana melihat, ya, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan menjulurkan tangan lebih afdal. Kenapa pendapat ini saya lihat lebih afdal, lebih kuat? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, salat beberapa kali dalam hidupnya. Dan salat beliau dilihat oleh para sahabatnya. Dan tidak ada nukilan dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedekap ketika i'tidalnya. Tidak ada satupun riwayat yang sahih, yang tegas, yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersedekap ketika i'tidalnya. Berbeda dengan ketika berdiri sebelum rukuk. Ada banyak sekali riwayat yang khusus menjelaskan tentang sedekapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Ya. Riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa beliau pernah menyendekapkan tangannya ketika i'tidal. Di sisi lain, banyak sekali riwayat yang menjelaskan bahwa beliau menyedekapkan tangannya ketika berdiri sebelum rukuk. Makanya pendapat yang mengatakan bahwa lebih afdalnya menjulurkan tangan ketika i'tidal itu lebih kuat. Adapun menyamakan i'tidal dengan berdiri sebelum rukuk, maka saya melihat ini kurang kuat. Kenapa? Karena namanya sudah berbeda. Nama rukunnya sudah berbeda. Yang satu namanya rukun berdiri, yang satu namanya rukun i'tidal. Ya. Maka perbedaan nama ini memberikan isyarat adanya perbedaan bentuk. Memberikan isyarat adanya perbedaan bentuk. Seperti misalnya adanya perbedaan rukun berdiri dengan rukun sujud. Namanya berbeda, maka bentuknya pun berbeda. Di sana ada ruku', di sana ada duduk di antara dua sujud. Namanya berbeda, mengisyaratkan bentuk yang berbeda. Begitu pula dengan al-qiyam dengan i'tidal. Berdiri dengan i'tidal. Ini namanya dibedakan, maka ini isyarat adanya perbedaan dalam bentuknya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ini tarjih, dan tarjih itu tidak menafikan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masalah berikutnya, ya, yang berkaitan dengan rukun sujud dan tuma'ninah di dalamnya. Masalah tuma'ninah ya sudah kita bahas ketika kita membahas masalah rukuk, ya. Jadi tuma'ninah ini rukun. Rukun di dalam rukuk, rukun di dalam i'tidal, rukun di dalam sujud, rukun di dalam duduk di antara dua sujud, ya. Ini harus dilakukan oleh seseorang. Jadi ketika rukuk harus ada tuma'ninahnya. Harus ada ketenangan anggota badan dalam rukuk itu. Tanpa tuma'ninah ini rukuk tidak sah. I'tidal juga demikian. Ketika seseorang i'tidal, maka dia harus tuma'ninah di dalamnya. Dia harus menenangkan anggota badannya sesaat. Tanpa ini, maka i'tidalnya tidak sah. Begitu pula dalam rukuk dan duduk di antara dua sujud. Taib. Kita sekarang membicarakan tentang sujud dan tuma'ninah di dalamnya. Di antara masalah yang berkaitan dengan sujud dan tuma'ninah di dalam sujud ini adalah masalah apakah seseorang diwajibkan untuk menempelkan hidungnya ke tanah ketika sujud? Apakah seseorang diwajibkan untuk menempelkan hidungnya ke tanah ketika sujud? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada tiga pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sujud itu harus dengan menempelkan hidung. Sujud itu harus dengan menempelkan hidung. Ini pendapat yang pertama. Pendapat ini pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali. Ada yang mengatakan bahwa menempelkan hidung ini sunnah, tidak sampai pada derajat wajib. Ini pendapat mayoritas ulama, ya. Pendapat Malikiyah, pendapat Syafi'iyah rahimahumullahu jami'an. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan taib. Di dalam pendapat yang pertama dan juga pendapat yang kedua, ketika seseorang hanya menempelkan hidung saja, hanya menempelkan hidung saja, maka sujudnya tidak sah. Ya, jadi dia hanya menempelkan hidung, tidak menempelkan dahi, maka sujudnya tidak sah. Pendapat yang ketiga jamaah, pendapatnya mazhab Hanafi. Mereka mengatakan bisa sujud dengan dua anggota badan yang dianggap satu, yaitu dahi dan hidung. Bisa dengan dahi saja, bisa dengan hidung saja. Ini pendapatnya mazhab Hanafi. Taib, apa dalil-dalil dari pendapat ini? Yang pertama, pendapatnya Hambali, ya mazhab Hambali, yang mengatakan diwajibkan menempelkan dua bagian wajah yang dianggap satu adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang. Umirtu an asjuda ala sab'i a'dhum, ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang. Ala al-jabha wa ashara biyadihi ila anfihi. Yang pertama di atas dahi, tapi beliau memberikan isyarat ke hidungnya. Ya, beliau memberikan isyarat ke hidungnya. Beliau menyebutkannya dahi, tapi beliau memberikan isyarat ke hidung. Inilah dalil pendapat yang pertama. Mereka mengatakan walaupun yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahi, tapi beliau memberikan isyarat ke hidung. Ini menunjukkan dahi dan hidung itu hukumnya satu. Ini menunjukkan dahi dan hidung dianggap satu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dahi, tapi yang beliau tunjuk hidungnya. Maka ketika ini diperintahkan, berarti kita diperintahkan untuk sujud dengan dahi beserta hidung. Walaupun ini anggota wajah yang atau bagian wajah yang berbeda, tapi hukumnya dianggap satu. Ya, sehingga tidak boleh seseorang sujud tanpa menempelkan hidungnya ke tanah. Baik, ini dalil dari pendapat yang pertama. Apa dalil dari pendapat yang kedua? Yaitu pendapatnya jumhur, ya, Malikiyah sama Syafi'iyah. Mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dahi saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dahi saja. Beliau tidak menyebutkan hidung. Walaupun yang ditunjuk hidung, tapi yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahi. Hidung hanya pengikut saja. Maka kalau seandainya hidung tidak ditempelkan, maka tidak ada masalah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dahi saja. Alaihi salatu wasalam. Ini dalil pendapat yang kedua. Dalil pendapat yang ketiga jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, hadis yang sama. Mereka mengatakan Rasulullah menyebutkan dahi dan beliau menunjuk hidungnya. Ya, beliau menunjuk hidung beliau. Berarti dahi dan hidung ini dianggap satu anggota badan. Kalau dianggap satu anggota badan, berarti kita boleh menempelkan salah satunya. Kita boleh menempelkan salah satunya. Kenapa? Karena ini dianggap satu anggota badan. Sebagaimana ya dahi kita, kita menempelkan dahi. Apakah kita tempelkan semuanya? Jawabannya tidak. Cukup sebagian dari dahi itu kita tempelkan. Begitu pula dengan dahi dan hidung. Kalau dianggap satu, berarti sebagian, menempelkan sebagian anggota yang dianggap satu ini pun dibolehkan. Sehingga boleh menempelkan dahi saja, atau boleh menempelkan hidung saja. Jemaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah, hadis satu. Tapi para ulama memahaminya dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Inilah fikih. Dan mereka tidaklah berbeda pendapat karena dorongan hawa nafsu. Lihatlah bagaimana dalil-dalil mereka ini. Dalil yang masuk akal, ada hadisnya dan difahami dengan pemahaman yang tidak mengada-ngada. Memang bisa difahami seperti ini, bisa difahami seperti itu. Makanya jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dalam masalah fikih seperti ini kita harus toleran. Kita harus memahami pendapat lain dengan baik. Walaupun ya kita tidak boleh plin-plan di sini. Kadang-kadang mengatakan ini, kadang-kadang mengatakan yang itu. Selama khilafnya khilaf tadad, ya, seperti ini, khilaf tadad itu khilaf yang saling menafikan, maka kita harus menentukan sikap. Dan kita harus konsisten dengan sikap kita. Menentukan sikap. Silahkan pilih pendapat yang menurut kita lebih kuat, tanpa harus merendahkan pendapat yang lainnya. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ana melihat wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih hati-hati adalah pendapat Hambali, ya. Dalam masalah ini pendapatnya mazhab Hambali lebih hati-hati, dan saya melihat juga dalilnya lebih kuat. Kenapa dalilnya lebih kuat? Karena adanya satu riwayat jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah yang sangat menguatkan pendapatnya mazhab Hambali. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata liman la yusibu anfuhu minal ardi liman la yusibu anfahu minal ardi ma yusibu jabinahu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah, sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah, sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Memang ini bukanlah dalil yang sharih tegas bahwa ini menunjukkan sholatnya tidak sah. Tidak ada ketegasan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan sholat. Dan penafian seperti ini bisa dimaknai penafian keabsahan, bisa dimaknai penafian kesempurnaan. Ya, bisa dimaknai penafian keabsahan, bisa dimaknai penafian kesempurnaan. Ya, sehingga tidak tegas juga menunjukkan kuatnya pendapatnya mazhab Hambali. Tapi jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kemungkinan antara penafian keabsahan dengan penafian kesempurnaan, di sini kemungkinan penafian keabsahan lebih kuat. Ya, di sini penafian keabsahan lebih kuat. Karena memang ada kaidah yang menunjukkan bahwa penafian keabsahan itu lebih didahulukan dalam memaknai nas yang seperti ini daripada penafian kesempurnaan. Selama kita masih bisa membawa sebuah penafian kepada penafian keabsahan, maka itu yang lebih kita dahulukan. Saya ulangi, selama kita masih bisa membawa penafian yang ada dalam nas kepada penafian keabsahan, maka itu lebih kita dahulukan daripada penafian kesempurnaan. Kalau penafian keabsahan tidak dimungkinkan, baru kita membawa penafian tersebut kepada penafian kesempurnaan. Ya, seperti di sini sebenarnya hadis ini bisa dimaknai tidak sah sholatnya orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah. Bisa. Bisa dimaknai tidak sempurna sholatnya orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah. Tapi jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, penafian keabsahan itu lebih didahulukan daripada penafian kesempurnaan, kecuali ada dalil lain. Baik. Ini yang berkaitan dengan masalah rukun sujud dan tuma'ninah di dalamnya. Dari perbedaan pendapat ini juga jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita harusnya berhati-hati dalam bersujud. Berhati-hatilah dalam sujud. Terlepas dari perbedaan pendapat ini, berusahalah untuk menempelkan hidung ke tanah ketika sujud. Berusahalah untuk menempelkan hidung ke tanah ketika sujud. Karena dengan demikian jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita abra' lidhimmah, kita bisa menjadi orang yang lebih selamat dari tanggungan. Kita juga bisa lebih hati-hati di dalam sholat kita. Kita juga bisa lebih mendapatkan banyak pahala darinya. Maka ya, berusahalah semaksimal mungkin untuk menempelkan dahi dan hidung kita ketika sujud. Wallahu ta'ala alam. Rukun yang selanjutnya jemaah sekalian rahimahna rahimahkullah adalah duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah di dalamnya. Ya, duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah di dalamnya. Duduk di antara dua sujud ini jemaah sekalian rahimahna rahimahkullah bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan duduk iftirash. Ya, cara yang pertama adalah dengan duduk iftirash. Ini sunnah dan ini yang banyak. Duduk iftirash itu bagaimana Ustaz? Ya, seperti duduk tasyahud awal. Seperti duduk di tasyahud awal. Jadi kita berdirikan telapak kaki kanan kita, kita posisikan dalam posisi berdiri. Ya, telapak tangannya diberdirikan. Kemudian telapak kaki kiri ya dijadikan alas, mohon maaf, pantat kita. Ya, telapak kaki kiri dijadikan alas pantat kita. Inilah duduk iftirash. Ini cara yang pertama yang disunnahkan dan ini yang paling banyak. Yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang kedua adalah dengan ik'a. Ya, ik'a yang disunnahkan. Ya, duduk ik'a yang disunnahkan. Bagaimana itu? Dengan memberdirikan kedua telapak kaki kita dan meletakkan, mohon maaf ya, pantat kita di atas di atas bagian belakang dari kaki kita. Jadi kita berdirikan kedua telapak kaki, kemudian kita letakkan pantat kita di atas kaki tersebut. Kita letakkan pantat kita di atas kedua telapak kaki itu. Itulah duduk ik'a, ya. Seperti bukan duduk yang sempurna. Seperti bukan duduk yang sempurna. Ini disunnahkan juga. Ini juga termasuk di antara sunnah dalam duduk di antara dua sujud. Taib. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat yang sahih. Cuma jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, ini bukanlah sunnah yang bisa terus untuk kita lakukan atau sering untuk kita lakukan. Karena seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Beliau seringnya ya duduk iftirash itu. Tapi kadang-kadang beliau, begitu pula sebagian sahabatnya, melakukan dengan cara yang saya sampaikan tadi. Itulah ik'a yang disunnahkan. Taib, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau duduk tawarruk gimana Ustaz? Bolehkah kita duduk di antara dua sujud dengan cara tawarruk? Jawabannya, sah sebagai duduk di antara dua sujud, ya, tapi itu meninggalkan yang lebih afdal. Itu meninggalkan yang lebih afdal. Tapi kalau ditanya, apakah sah duduk di antara dua sujudnya dengan cara tawarruk? Maka jawabannya sah. Tapi tidak sebaiknya dilakukan, ya, karena kita masih bisa duduk iftirash. Atau kita bisa duduk dengan cara ik'a. Berbeda kalau kita tidak bisa duduk iftirash, kita tidak bisa duduk dengan cara ik'a, maka kita boleh duduk dengan cara tawarruk tanpa ada kemakruhan sama sekali. Karena memang ada kebutuhan untuk duduk tawarruk. Karena ya kadang-kadang jemaah, ada orang yang sakit, dia tidak bisa duduk tawarruk, dia tidak bisa duduk iftirash, dia juga tidak bisa duduk dengan cara ik'a, tapi dia masih bisa duduk dengan cara tawarruk. Maka silahkan duduk dengan cara tawarruk apabila keadaannya demikian. Begitu pula apabila seseorang sakit, dia tidak bisa duduk kecuali dengan cara bersila atau dengan menjulurkan kakinya. Tidak bisa duduk kecuali dengan cara itu karena sakit. Maka yang seperti itu juga tidak ada masalah. Taib jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan duduk di antara dua sujud dan tumakninah di dalamnya. Yang berikutnya adalah masalah yang berkaitan dengan tasyahud akhir dan duduk di dalamnya. Ini rukun, ya, rukun salat. Tasyahud akhir dan duduk di dalam tasyahud akhir itu. Jadi tasyahud akhir rukun, duduk di dalam tasyahud akhir itu juga rukun. Di antara masalah yang berkaitan dengan ini jamaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah adalah masalah bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud ini ternyata banyak jamaah. Ada sekitar 5 jenis bacaan tasyahud. 5 macam bacaan tasyahud. Yang paling sahih adalah bacaan tasyahudnya sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang paling sahih sanadnya, paling sahih riwayatnya adalah bacaan tasyahudnya sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bagaimana bacaannya? Bacaannya at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ini bacaan tasyahudnya sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan ini bacaan tasyahud yang paling sahih. Kalau dibandingkan dengan riwayat-riwayat yang lain, ini yang paling sahih. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bacaan tasyahud yang kedua, bacaan tasyahudnya sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Bacaan tasyahud sahabat Ibn Abbas, bacaannya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Ya, ada perbedaan antara bacaan tasyahud ini dengan bacaan tasyahudnya sahabat Ibn Mas'ud yang pertama tadi. Ya, perbedaannya dalam dua tempat. Yang pertama di awalnya. Ya, kalau tadi at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, kalau yang ini at-tahiyyatul mubarakatu s-salawatu t-thayyibatu lillah. Kemudian yang di tahiyatnya atau tasyahudnya sahabat Abdullah bin Mas'ud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, yang di sini wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Baik, dua-duanya sahih, namun riwayatnya Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu lebih kuat. Tasyahud yang ketiga, tasyahudnya sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Ya, tasyahudnya beliau at-tahiyyatut tayyibatus salawatu lillah. At-tahiyyatut tayyibatus salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bedanya hanya di awal dengan tahiyatnya atau tasyahudnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Bedanya hanya di awal. Di sini at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah. Di tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Di akhirnya sama. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baik. Tasyahud yang keempat, tasyahudnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Tasyahudnya beliau lebih berbeda lagi. Bacaannya at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah. At-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya, ini sampai urutannya pun berbeda. Jadi tahiyat, kemudian tasyahud, kemudian salam. Ya. tahiyyatut thayyibatus shalawatuz zakiyatu lillah. Ini tahiyatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tasyahud. Kemudian salam, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Baik. Yang kelima, jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, tasyahudnya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Tasyahud beliau bacaannya bismillah, at-tahiyyatu lillah, as-salawatu lillah, az-zakiyatu lillah, assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, shahidtu an la ilaha illallah, shahidtu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kita lihat ya perbedaan yang lumayan besar ya. Hanya saja jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, kalau kita lihat ya isi kandungan dari bacaan-bacaan ini sangat ya sangat dekat, isi kandungannya sangat dekat sekali, dan semua tasyahud ini ya boleh kita amalkan selama riwayatnya sahih. Dan yang saya sebutkan tadi, saya lihat ya riwayat-riwayatnya sahih, sehingga boleh kita amalkan. Boleh kadang-kadang memakai tasyahudnya sahabat Ibn Mas'ud, boleh kadang-kadang memakai tasyahudnya sahabat Abdullah Ibn Umar, boleh kadang-kadang memakai tasyahudnya sahabat Abdullah Ibn Abbas, boleh kadang-kadang kita memakai tasyahudnya Abu Musa Al-Ash'ari, boleh kadang-kadang kita memakai tasyahudnya Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Baik. Boleh kita memilih salah satu saja untuk kita baca terus, tidak ada masalah juga. Tidak ada masalah. Ya kadang-kadang kita tidak bisa menghafalkan kecuali satu tasyahud saja. Kalau kita hafalkan banyak malah bingung. Kadang-kadang ada orang yang demikian. Maka bagi orang yang demikian dibolehkan bagi dia untuk memilih salah satu dari tasyahud ini untuk dia baca terus-menerus. Tapi yang lebih afdal ya kita membaca tasyahud-tasyahud ini dalam kesempatan-kesempatan yang berbeda. Kenapa lebih afdal? Karena dengan demikian kita bisa menjaga tasyahud-tasyahud ini, menjaga redaksinya ya. Dan akhirnya kita bisa menghafal banyak macam tasyahud. Dan perbedaan-perbedaan tasyahud ini jangan sampai menjadikan kita menyalahkan orang lain. Jangan sampai kalau kita mendengar ada tasyahud yang berbeda dengan tasyahud kita, padahal riwayatnya juga sahih, kemudian kita salahkan. Tidak boleh demikian jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah. Karena bacaan-bacaan dalam sholat itu memang berbeda-beda. Doa istiftah ada banyak riwayatnya, ada banyak redaksinya. Nanti doa untuk ruku ada banyak riwayatnya, redaksinya berbeda-beda. Nanti ada doa sujud, banyak riwayatnya dan berbeda-beda redaksinya. Doa i'tidal juga demikian. Doa duduk di antara dua sujud juga demikian. Yang penting kita tahu riwayatnya sahih, dan kita bisa memilih mana yang ingin kita baca. Baik jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya tentang tasyahud adalah apakah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat kita mengubah kata ganti dalam salam dengan mengatakan assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ataukah tetap kita katakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian rahimahna rahmatullah, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah mana yang lebih afdal, ya, mana yang lebih afdal. Jadi semuanya sepakat ketika membacanya assalamu alayka ayyuhan nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, itu sudah cukup. Begitu pula ketika bacaannya assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu juga cukup. Tapi mana yang lebih afdal? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yang lebih afdal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat adalah dengan mengubah kata gantinya menjadi assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Hal ini berdasarkan riwayat dari seorang tabi'in yang bernama Atha', ya. Atha' rahimahullahu ta'ala mengatakan anna as-sahabah kanu yaqulun wan nabiyyu hayy assalamu alayka ayyuhan nabiy. Falamma mat qalu assalamu alan nabiy. Para sahabat di zaman dahulu ketika nabi masih hidup, mereka mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiy. Lalu ketika beliau wafat, mereka membacanya assalamu alan nabi. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan sanad riwayat ini sahih. Dan di sini disebutkan para sahabat dahulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka membacanya assalamu alan nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka membacanya assalamu alan nabi. Baik. Ada yang mengatakan yang lebih afdal sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ketika aku nanti wafat ganti menjadi assalamu alan nabi. Begitu pula sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mengajarkan tasyahud, ya, beliau tidak mengganti dhamirnya atau kata ganti. Beliau tetap mengajarkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Ini menunjukkan ya bahwa ada dari sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengganti kata ganti dalam salam itu. Mereka tetap menggunakan kata ganti orang kedua. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang artinya semoga keselamatan atas dirimu wahai nabi. Kalau assalamu ala nabi artinya semoga keselamatan atas nabi. Jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, Anda melihat ya, dua-duanya boleh dilakukan. Ya, Anda melihat dua-duanya boleh dilakukan. Silakan membaca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sebagaimana diajarkan oleh sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, boleh juga menggantinya dengan assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sebagaimana dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian rukun yang berikutnya adalah rukun salam, ya. Rukun yang berikutnya adalah rukun salam. Dalam permasalahan yang berkaitan dengan salam ini, Di antaranya yang disebutkan oleh para ulama adalah, bolehkah kita salam hanya sekali saja? Bolehkah salam hanya sekali saja? Dan dengan salam sekali itu, maka seseorang keluar dari sholatnya. Adapun salam yang kedua, itu hanya anjuran. Bolehkah demikian? Jawabnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama di sini. Ada yang mengatakan cukup satu kali salam. Ya, cukup satu kali salam. Baik. Dan ini pendapatnya jumhurul ulama. Ya, mayoritas ulama mengatakan cukup satu salam saja. Salam kedua sunnah. Salam kedua sunnah. Ada sebagian ulama yang mengatakan harus dua kali salam, ya, harus dua kali salam. Bahkan, ya, Imam Abu Hanifah mengatakan salam itu bukan rukun sholat, ya. Ini pendapatnya mazhab Hanafi. Pendapatnya mazhab Hanafi demikian, salam itu bukan rukun salat. Pendapatnya jumhur, salam itu rukun salat. Hanya saja jumhur di sini berbeda pendapat. Yang rukun satu salam saja ataukah dua salam ini rukun semua? Jumhur dari jumhur, ya, dari selain mazhab Hanafi, ya. Jadi Syafi'iyah sama Malikiyah, mereka mengatakan yang rukun itu salam pertama saja. Adapun salam yang kedua, maka itu disunnahkan. Dan pendapat yang jumhur di sini pendapat yang kuat, ya. Kenapa? Karena adanya riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dan beliau mengatakan di dalam riwayat tersebut beliau sedang menceritakan salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan thumma yusallimu taslimatan wahidah assalamu alaikum yarfa'u biha sawtahu hatta yuqidana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam sekali saja. Beliau katakan assalamu alaikum, dan beliau angkat suaranya sampai beliau membangunkan kami. Ini pendapatnya. Ini dalil dari pendapat jumhurul ulama yang mengatakan bahwa yang fardu itu satu salam saja. Yang rukun itu satu salam saja. Atau adapun salam yang kedua, maka itu anjuran. Namun demikian jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, ya, alangkah baiknya kita keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Kita praktekkan dua kali salam, dan itu bukan sesuatu yang berat. Itu bukan sesuatu yang berat, dan itu lebih hati-hati. Ya, abra lidhimmah wa ahwat liddin. Ya, ini lebih membebaskan kita dari tanggungan, dan ini lebih selamat dalam agama kita. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan rukun sholat. Nah, ikhwati Islam, wa'azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari Umu Khairunisa di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sering membaca doa Rabbana Atina dan seterusnya, Rabbighfirli waliwalidayya, Rabbi habli minas salihin ketika sujud sholat wajib, apakah hukumnya Ustadz dan apakah itu boleh dilakukan? Mohon nasihatnya, syukran. Ya, jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, kalau kita ya sholat sendirian, ya kita sholat sendirian ketika sholat wajib ya, seperti para ummahat yang sholat di rumah, para akhwat yang sholat di rumah dan sholat mereka di rumah itu lebih afdal, ya mereka bisa memanjangkan sujud-sujud mereka, mereka bisa memanjangkan sujud-sujud mereka untuk berdoa. Yang penting ya, doa sujudnya dibaca dahulu ya, zikir sujud dibaca dahulu. Karena ya, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa zikir sujud itu ya diwajibkan. Ada yang mengatakan subhana rabbiyal a'la itu wajib. Makanya ya, dahulukan zikir sujud. Minimal subhana rabbiyal a'la. Minimal subhana rabbiyal a'la. Kemudian setelah itu ketika ingin berdoa dengan doa-doa yang diinginkan, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Doa-doa yang disebutkan tadi, doa-doa yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang baik. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doa yang baik. Ya. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, berikan aku keturunan orang-orang yang saleh. Keturunan yang saleh. Rabbi habli minas salihin, ini sesuai keadaan ya. Kalau keadaannya memang belum punya anak ya, maka tidak ada masalah ya, baik. Karena itu intinya meminta keturunan yang saleh. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak doa di dalam sujud kita. Wa ammas sujudu fajtahidu fihi minad du'a. Ya. Adapun di dalam sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa di dalamnya. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa'akthiru fihi minad du'a. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika itu. Jemaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah, ini dalil-dalil yang membolehkan kita untuk memperbanyak sujud, memperbanyak doa di dalam sujud-sujud sholat kita, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib. Namun perlu diperhatikan ya, ketika kita sholatnya berjamaah, kita sebagai makmum, maka kita harus ikuti imamnya. Jangan mentang-mentang kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita atau menganjurkan kita untuk memperbanyak doa di dalam sujud, kemudian kita meninggalkan mengikuti imam. Karena mengikuti imam itu wajib. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan sebagai imam itu untuk diikuti. Adapun memperbanyak doa ya di dalam sujud, maka itu sunnah. Jangan tinggalkan yang wajib untuk mengejar yang sunnah. Begitu pula ketika kita sebagai imam, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, imam sholat wajib. Jangan memperlama sujud kita menjadi sangat lama karena kita ingin banyak berdoa di sujud itu. Karena ini akan mengacaukan konsentrasi makmum. Ya, ini akan mengacaukan konsentrasi makmum. Kalau lamanya masih bisa ditolerir, maka tidak ada masalah. Tapi kalau lama sekali, maka ini akan menjadikan makmum bingung. Ini imamnya ngantuk, atau imamnya lupa, ataukah imamnya banyak berdoa. Dan ini akan mengganggu kekhusyuan para makmum, ya. Kalau kita menjadi imam, ya, jadilah imam yang bijaksana. Jadilah imam yang bijaksana, yang tahu keadaan makmumnya, ya. Sehingga ketika jadi imam, jangan sujud terlalu lama. Jangan sujud terlalu lama. Cukup sujud dengan thoma'ninah. Kalau ingin menambahi, maka tambahi sedikit. Karena kita bersama orang-orang yang ada di belakang kita, yang kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu keadaan mereka semuanya. Maka sujudlah dengan sujud yang normal waktunya. Jangan terlalu lama, tapi juga jangan terlalu cepat, ya. Sujudlah dengan sujud yang wajar. Demikian jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila waktu untuk pertanyaan sedikit, tapi mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya, dan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan semua ilmu yang sampai kepada kita dan mengajarkannya kepada orang lain dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.